Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Hadis berikutnya, hadis ke-21 dari kitab Bulughul Maram. Kata Al-Hafidz Abu Al-Fadl Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahmatullah alaihi wa an Imran ibn Husain radhiyallahu anhuma, dan dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, anna sesungguhnya nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ashabahu dan sahabatnya, sahabatnya tawaddu, berwudu mereka nabi dan para sahabat, tawaddu berwudu, min dari mazadah imra'atin musyrikatin, dari mazadah kantong air besar dari kulit bangkai milik imra'ah wanita musyrikah, ya, wanita musyrik. Muttafaqun alaih fi hadithin tawil, muttafaq alaih, disepakati, sahih oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Fi hadithin tawil, pada sebuah hadith yang panjang, ya, jadi ini potongan yang ditampilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Adapun asli hadith ini panjang, bahkan ini kesimpulan, ya, bahkan yang disampaikan oleh Ibnu Hajar adalah kesimpulan, sebagaimana akan tampak nanti. Ya, penjelasan riwayat terkait hadis ini, sebagaimana telah disampaikan tadi, bahwa ini potongan hadis yang panjang dalam Sahih Al Bukhari dan Muslim dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, yang menceritakan Nabi alaihi salatu wassalam safar bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, dalam safar itu, diantara yang terjadi adalah ada salah satu sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang junub dalam keadaan dia, ya, belum mengerti syariat tayammum. Mereka kehabisan air, sehingga dia tidak ikut sholat berjamaah bersama Nabi alaihi salatu wassalam, menyendiri. Setelah ya selesai sholat, Nabi tanya kepada dia, Nabi bertanya kepadanya, "Ma man'aka ya fulan antu sholli ma'al qaum?" Apa yang menghalangi mu wahai fulan sholat bersama kaum? Qal, dia menjawab, asobatni janabatun walama, aku mengalami junub dan tidak ada air. Qal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, alaika bisu'idi fa innahu yakfik, alaika bisu'id, wajib atasmu bersuci dengan debu yang suci, fa innahu yakfik, karena sesungguhnya itu mencukupimu. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam melanjutkan perjalanan dalam safar itu, ya, sampai akhirnya orang-orang, para sahabat radhiyallahu anhum, mengadu kepada Nabi alaihi salatu wassalam mereka kehausan, sementara air sudah habis, persediaan air, ya, yang mereka bawa sudah habis. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam memanggil Ali radhiyallahu anhu dan memanggil fulan, Ali dan satu lagi dari sahabat yang lain, diutus oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ditugasi untuk pergi mencari air. Ya. Berangkatlah keduanya. Sampai akhirnya Ali dan sahabat yang satunya radhiyallahu anhuma berhasil menjumpai seorang wanita. Wanita itu wanita musyrik. Ya, wanita itu menunggangi, membawa onta, ya, bawa onta, menunggangi onta, di atas ontanya wanita itu mengangkut mazadatain awsatihatain, mengangkut dua kantong air besar yang terbuat dari kulit bangkai. Ini kulit bangkai yang telah disamak. Kemudian wanita itu pun dibawa oleh Ali dan sahabat yang satunya untuk menemui Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, karena dia punya persediaan air. Setibanya mereka di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam, ya, wanita itu diturunkan dari ontanya, ya, diminta turun dari ontanya. Wada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'ina'in, dan Nabi alaihi salatu wassalam minta dibawakan ina bejana, ya, minta dibawakan bejana. Fa farragha fihi, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menuangkan ke dalam bejana itu air min afwahil mazadatain aw safihatain, dituan dari mulut, ya, kedua kantong air besar itu dituangkan ke dalam bejana yang telah disiapkan, ya. Nah, sebagai tambahan, At-Tabarani dan Al-Baihaqi sampai pada kalimat ini, At-Tabarani dan Al-Baihaqi menambahkan pada riwayat keduanya tambahan melengkapi riwayat As-Sahihain, fatamadmada, kemudian Nabi berkumur-kumur filma dengan air itu. Jadi Nabi alaihissalam berkumur-kumur, ya, menggunakan air tersebut untuk berkumur-kumur. Kemudian setelah berkumur-kumur, wa'adahu fi afwahil mazadatain atau as-safihatain. Tadi kan dituang dari dua kantong air itu, ya, melalui mulut kedua kantong itu dituangkan ke bejana yang disiapkan. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam mengambil air dari bejana itu. Nabi berkumur-kumur. Kemudian air kumur-kumur Nabi tadi bukan dibuang. Wa'adahu fi afwahil mazadatain aw satihatain. Dan Nabi mengembalikan air yang telah dikumur-kumur itu, ya, dimasukkan, disemburkan ke dalam kedua mulut dua kantong itu. Jadi hasil kumur-kumurnya Nabi dimasukkan ke dalam dua kantong air milik wanita musyrik itu. Setelah itu kelanjutan hadis kembali pada riwayat asli as-sahihain, wa auka'a afwahahuma, dan Nabi alaihi salatu wassalam membuka, ya, tali pengikat. Nah, wa auka'a afwahahuma wa atlaqa al-ghazaliyah. Wa auka'a afwahahuma wa atlaqa al-ghazaliyah. Selanjutnya Nabi alaihi salatu wassalam mengikat auka'a afwahahuma, mengikat kembali. Ya, tadi kan dibuka mulutnya itu, pengikatnya dibuka untuk bisa dituang ke bejana, kemudian berkumur-kumur dari air dari bejana, kemudian kumur-kumurnya itu, air kumur-kumurnya dimasukkan lagi ke dalam dua kantong itu melalui mulutnya yang terbuka, melalui mulut kedua kantong yang terbuka. Setelah itu Nabi menutup, mengikat auka afwahuma, Nabi mengikat kembali, ya, mulut kedua kantong itu sehingga tertutup mulutnya. Ya, wa atlaqa al-ghazaliyah, dan Nabi alaihi salatu wasalam membuka lubang-lubang penuangannya. Jadi di bagian bawah kantong-kantong itu ada lubang-lubang penuangan untuk mengeluarkan isinya. Ya. Itu dibuka. Akhirnya mengucurlah dari lubang-lubang penuangan itu seperti keran-keran gitu. Nah, air ini tadi, dari air yang ada dalam kedua kantong ini sudah bercampur dengan air bekas kumur-kumurnya Nabi alaihi salatu wassalam. Naam, jadi ana ulangi, wa auka'a afwahahuma wa atlaqa al-azaliyah. Naam. Jadi lafadznya wa atlaqa al-azaliyah. wa auka'a afwahuma, Nabi mengikat kembali mulut ya kedua kantong itu, wa atlaqal azaliya, dan membuka ya lubang-lubang penuangannya sehingga mengucur dari lubang-lubang penuangan itu yang ada di sebelah bawah seperti keran yang mengucurkan air. Nah, wanudiya finnas dan diteriakkanlah, diumumkanlah kepada kaum muslimin, para sahabat, usqu wastaqu fasaqa man syaa wastaqa man syaa. Ya, Nabi alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka untuk mengambil air dari air yang mengucur itu, memerintahkan kepada mereka, usqu, beri minum hewan-hewan kalian, wastaqau, dan minumlah kalian darinya. Nah, orang-orang pun memberi minum hewan mereka sampai puas, dan minum siapa saja yang mau. Siapa saja yang mau dari antara yang hadir semuanya, minum yang mau, bebas. Nah, fasaqau man syaa wastaqau man syaa. Wa kana akhiru dzalik, dan yang terakhir sekali ya, an a'ta alladhi asabathu al-janabah. Terakhir sekali Nabi mengambil air ya dari kantong air itu, dan Nabi berikan kepada sahabat yang tadi masih junub itu, yang tidak ikut salat tadi yang diceritakan. Nah, ina'an min ma'in, satu bejana yang berisi air diambil dari air itu, dari kantong air itu. Qala, kata Nabi, idhab, pergilah, fa'afrighu alaik, dan guyurkan di atas tubuhmu, yakni mandi junub. Ya. Dalam keadaan wanita musyrik itu mengamati apa yang terjadi, apa yang dilakukan dengan airnya, kantong airnya, sampai semua selesai dalam keadaan air itu tidak berkurang sedikit pun, bahkan seakan lebih banyak daripada sebelumnya. Ini mukjizat Nabi alaihissalam, barokah dari kumur-kumurnya tadi. Nah, wanita ini pulang ke ya pada kelanjutan hadisnya ya, pada kelanjutan hadisnya Nabi alaihissalam memerintahkan kepada, jadi itu bukan diambil gratis. Pada kelanjutan hadis Rasulullah SAW merintahkan para sahabat agar mengumpulkan makanan yang ada, kurma, ajwa, tepung gandum, ya, syair, untuk membayar air yang telah digunakan. Padahal airnya tidak berkurang, bahkan seakan tambah banyak. Yang jelas sudah dimanfaatkan, Nabi bayar. Dibayar dengan kurma ajwa, tepung gandum, ya. Kemudian wanita itu pulang ke kaumnya bercerita peristiwa yang dialaminya, ya, dan dia mengatakan, ya, dia tidak mengetahui, ya, ada makhluk antara langit dan bumi yang paling pandai menyihir daripada orang itu, Nabi maksudnya. Nah, ya, di masa itu yang seperti itu tahunya mereka sihir, kan begitu. Ya, wanita musyrik. Satu saat dalam sejarah selanjutnya, ketika kaum muslimin menyerang kampung-kampung kaum musyrikin di sekitar pemukiman wanita tadi, kaum muslimin tidak menyerang kampung wanita itu. Nah, tidak menyerang kampung wanita itu. Hingga kemudian suatu hari wanita itu mengajak kaumnya agar masuk Islam secara damai. Dia mengatakan, orang itu sengaja tidak menyerang kita karena mereka ingin mengajak kita kepada Islam. Ya, dan kaumnya menyambut. Karena wanita ini dan kaumnya masih ingat peristiwa itu yang tadi ini, ya, masalah air. Dan mereka menyambut ajakan itu sampai akhirnya alhamdulillah masuk Islam. Baik. Riwayat tambahan tadi yang kami sisipkan yaitu riwayat At-Tabarani dan Al-Baihaqi. Sanad riwayat Al-Baihaqi dinilai sahih oleh Al-Albani. Sanad riwayat Al-Baihaqi dinilai sahih oleh Al-Albani. Faedah dari tambahan riwayat itu adalah penjelasan bahwa tidak berkurangnya air itu, ya, bahkan terlihat tambah banyak barokah dari kumur-kumur Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, dan telah pernah disampaikan sebelumnya bahwa itu adalah salah satu khususnya Nabi, hukum khusus Nabi alaihi salatu wassalam yang tidak boleh ditiru. Ya. Dan tidak ada yang bisa menirunya, yaitu barokah dari ya tubuh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, air liurnya, ludahnya, keringatnya dan semisalnya. Nah, kalian sudah mendengar isi hadis tadi. Meskipun singkat, jadi kita mengambil bagian yang terkait dengan pembahasan kita karena hadisnya panjang sekali. Apakah ada di hadis itu bahwa Nabi alaihi salatu wassalam sebatas yang kalian dengar tadi? Apakah di situ diriwayatkan bahwa Nabi dan para sahabat berwudu? Tidak kan? Yang ada Nabi berkumur-kumur, dimasukkan lagi ke dalam dua kantong air itu, ya, minum, mereka minum, meminum hewan-hewan mereka, kemudian ada juga yang diberikan untuk mandi junub kepada 100 sahabat. Nah, begitu. Ya. Dan mereka mengisi bejana-bejana mereka tentunya. Yani bejana-bejana yang mereka bawa, mereka isi penuh untuk persediaan selama safar. Nah, tetapi sebatas riwayat yang lewat, tidak ada di situ secara jelas-jelas bahwa Nabi dan sahabat, Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum berwudu. Nah, kata Al-Albani rahimahullah dalam kitab Al-Irwa, Anda melihat sendiri bahwa pada hadis ini tidak ada keterangan. Tidak ada keterangan mengenai berwudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari griba wanita musyrik itu. Dari griba wanita musyrik itu, kantong air wanita musyrik itu. Namun ada keterangan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakannya. Itu kata Al-Albani dalam Al-Irwa. Kesimpulan kami wallahu a'lam, sepertinya makna itu yang disebutkan Al-Hafidz sebagai potongan hadis bahwa Nabi dan sahabat berwudu dari air yang ada di kantong kulit bangkai wanita musyrik tersebut, makna itu merupakan hasil kesimpulan dari hadis yang dipetik oleh Ibnu Hajar bahwa dapat dipastikan, dapat disimpulkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berwudu dari air itu. Itu bisa dipastikan. Bisa disimpulkan seperti itu. Kenapa? Karena para sahabat mengisi bejana-bejana mereka untuk perbekalan air mereka. Tentunya dalam perjalanan ya, mereka berwudu dari air itu. Bahkan saat itu saja tadi yang sudah kita dengar, ya, saat pengambilan air itu, Nabi alaihissalam langsung memberikan sewadah air, sebejana air kepada sahabatnya yang junub untuk mandi dengannya. Dan itu sudah cukup, ya, terkait dengan makna yang kita inginkan. Mereka minum, hewan mereka diminum. Nabi alaihissalam bahkan berkumur-kumur. Nah, jadi terkait hukum yang diinginkan jelas bisa dipetik dari hadis. Meskipun terkait dengan masalah riwayat berwudunya Nabi alaihi wasallam dan para sahabat, memang tidak ada lafadznya dalam hadis, tapi itu hasil kesimpulan, bisa dipastikan itu terjadi. Nah, tetapi terjadi hal-hal yang mewakili makna ini yang kita inginkan. Nabi berkumur-kumur, ya, mereka minum hewan mereka, ya, ada sahabat yang mandi junub dari air itu. Itu sudah mewakili. Nah, jadi fikih hadis ada beberapa hukum yang bisa dipetik dari hadis ini. Pertama, kulit bangkai tersucikan dengan penyemakan. Kulit bangkai tersucikan dengan penyemakan. Bagaimana itu bisa disimpulkan dari hadis? Pengambilan kesimpulan itu begini. Sembelihan orang musyrik sah atau tidak? Jawabannya tidak sah. Ya. Di situ tidak disebutkan bahwa dia dari kalangan ahli kitab, tidak, tapi disebutkan musyrikah, wanita musyrik, bukan ahli kitab. Sembelian orang musyrik tidak sah, yang berarti sembelihannya statusnya bangkai yang najis. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya radhiyallahu anhum meminum air, ya, berwudu dan seterusnya dari tempat air, kantong air, ya, milik wanita musyrik tersebut yang kantong airnya berasal dari kulit bangkai, berarti tempat air itu, kantong kulit itu suci dengan penyamakan, karena tentunya sebelum dimanfaatkan oleh ya orang musyrik itu tentunya dibersihkan dulu, disamak dulu. Nah, disamak dulu. Nah, kemudian dipakai jadi kantong air supaya bersih. Jika demikian, ya, sudah disamak, dibersihkan, bisa dimanfaatkan sebagai bejana air dan yang lainnya. Nah, dari sinilah disimpulkan berarti penyamakan, ya, berfungsi menyucikan kulit bangkai. Nah, adapun masalah kulit bangkai apa yang bisa tersucikan dengan penyamakan telah lewat pembahasannya pada hadis sebelumnya. Nah, bahwa yang terbaik dari segi dalil dan lebih hati-hati yang bisa disucikan dengan penyamakan hanya kulit bangkai dari bangkai hewan yang halal dimakan, yang bisa dimakan dengan penyembelihan. Karena penyamakan itu seperti penyembelihan. Penyamakan mensucikan kulit bangkai itu agar bisa dimanfaatkan. Sebagaimana hanya penyembelihan adalah proses untuk menghalalkan hewan yang halal untuk bisa dimakan, yaitu dengan penyembelihan. Nah, hukum yang kedua yang dipetik dari hadis ini, hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu, yaitu kesucian bejana-bejana orang kafir. Kesucian bejana-bejana orang kafir dan bolehnya menggunakan bejana-bejana mereka tanpa dicuci terlebih dahulu selama tidak dipastikan kenajisannya. Dan ini telah lewat, ya, pada hadis sebelumnya. Hadis Abi Tha'lab Al-Khushani. Baik. Hukum yang ketiga, kesucian tubuh orang-orang kafir. Hadis ini menunjukkan kesucian tubuh jasad, ya, jasmani orang-orang kafir. Karena bejana-bejana mereka suci dan tidak menjadi bernajis lantaran bersentuhan langsung dengan mereka. Bejana-bejana mereka itu tentunya kan dipegang, ya. Nah, dan yang lainnya bersentuhan langsung dengan tangan mereka, dengan mulut mereka, ya, dan seterusnya. Nah, kantong air itu dipegang, ya, dan seterusnya oleh wanita musyrik itu. Nah, tetapi langsung saja digunakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, menunjukkan persentuhan tubuh mereka dengan bejana-bejana mereka tidak berakibat menajisinya. Menunjukkan bahwa tubuh mereka, ya, suci, jasmani mereka suci. Yang najis apanya? Orang kafir, orang musyrik, yang najis apanya? Batinnya. Innamal musyrikuna najas. Tanya sesungguhnya kaum musyrik itu najis, maksudnya najis batinnya, hatinya, kalbunya, i'tikadnya. Adapun jasadnya tidak. Nah, hadis yang terakhir dalam bab ini yaitu hadis yang ke-22. Kita akan pelajari besok insyaallah. Nah, tafadhalu. Jazakumullah khairan. Subhanallahi walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.